warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Radio Inspirasi Spirit Hati, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kami dapat menjumpai sahabat kesemua tentunya ya, dalam satu program acara yaitu Benang Merah. Dan seperti biasa sahabatku semua, Ozan pada pagi hari ini ditemani oleh Bang Ozi. Bang Ozi ya. Iya. Dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema ya, ya. Bang ya, yaitu tentang bid'ah ya. Iya. Tahqiqul bid'ah. Tahqiqul bid'ah ya. Jadi apa itu tahqiqul bid'ah? Tahqiqul bid'ah itu bisa diartikan dengan apa sih? Bid'ah itu apa sebenarnya? Arti sebenarnya gitu ya, arti sebenarnya daripada bid'ah. Orang yang salah mengartikan, bid'ah sedikit-sedikit bid'ah, akhirnya itu nggak tahu hakikat dari bid'ah itu sendiri apa. Sebab itu untuk orang mengatakan bid'ah itu harus tahu pengertian ataupun definisi dari bid'ah yang sebenarnya menurut ahli bahasa itu bagaimana. Bagaimana gitu ya, dan menurut para ulama-ulama yang bid'ah itu apa gitu. Iya, dan apa sebuah amalan itu dikatakan bid'ah gitu ya, seperti itu ya. Ya, dan tentunya sahabatku semua ya, pada pagi hari ini kita juga ditemani oleh narasumber kita yaitu tiada lain adalah guru kita bersama yaitu Buya Yahya. Dan saat ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita ya, di studio Radio Gusah 7.9 FM. Dan terlebih dahulu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Buya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, masyaallah. Semoga para pendengar semua juga tetap sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabatku semua ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabatku semua berkisar tentang tema kita pada pagi hari ini, karena tentunya kita nanti akan ada satu sesi yaitu tanya jawab ya. Dan seperti biasa sahabatku ya, sebelum kita masuk nih ke tema yang kita akan bahas, terlebih dahulu akan sajikan sebuah nasid ya, yaitu dari Masjid Kursis dengan Ya Habibah Qalbi. ربي صلي ربي سلم على طه المعلم نبع خير شمس حق من السماء You're the light of my eyes You're the answer to my cries You're the dawn that chased away my darkest night وإن لم أراه يا حبيبي عين روحي دوما ترى نور من الله كي يضيء لنا الحياة يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي يا طه عليك صلى الله يا حبيب قلبي محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي طه عليك صلى الله فاض شوقي كي أراه سأل دمعي للقاء في جنان الخلد نلحق بخطاه I will cross the widest sea I will climb the highest mountain just to drink from your hand by the fountain ومن سواك يا حبيبي قدوة نور من الله كي يضيء لنا الحياة يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي طه عليك صلى الله يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي أحمر لن تفي على من طهر عليك صلى الله. Bisa bergabung dengan kami ya, yaitu untuk interaktif dengan kami, yaitu tentunya dengan via telepon di 0231 252 2549, atau via pesan singkat ya di 081 321 461079 tentunya. Dan baik sahabat gua, untuk seperti biasa bahwasanya di awal kita akan ada sebuah penjelasan dari guru kami Bu Yayah ya, yaitu berkenan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tahqiqul bid'ah atau hakikat sesungguhnya daripada bid'ah, yang mana banyak disalahartikannya kan tadi ya oleh saudara-saudara kita di yang lain, sehingga mengatakan bahwasanya yang penting yang baru itu adalah bid'ah. Masyaallah ya. Padahal kita banyak yang baru saja. Oh iya. Kalau ya. Tidak lepas dari hal-hal yang baru ya. Yang baru. Baik, sahabatku semua ya, mari kita simak bersama penjelasan dari guru kami Bu Yayah ya tentang bid'ah. Hakikat bid'ah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi syaraha صدور علمائه لقبول الحق فبالحق يعيشون وبالحق يموتون والصلاة والسلام على حامل السنة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang bid'ah yang sebetulnya ini adalah satu, kalau mulai kemarin-kemarin kita berbicara tentang halal haramnya sebuah perbuatan, ternyata ada satu alat ukur. Kalau untuk mengetahui suhu udara, termometer, atau apa saja, mungkin laboratorium untuk membuktikan ini penyakit atau bukan, itu yang kita lupakan, yaitu istilah bid'ah. Ya, kadang sebagian orang itu dengan bid'ah itu dengan mudahnya digunakan untuk memvonis saudaranya untuk dikatakan mereka pelaku sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan Rasulullah dengan istilah bid'ah. Sementara dia belum benar-benar tahu atau barangkali, apalagi menjelaskan kepada orang lain tentang apa itu hakikat bid'ah. Sehingga yang terjadi di masyarakat, sebagian orang melakukan kebaikan, ternyata sebagian yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Sementara bid'ah dikasabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah neraka. Bid'ah adalah kesesatan. Maka perlu kita untuk memilah-milah bid'ah yang mana yang benar-benar dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tidak terkopok-kopok, itu yang pertama setelah kita mengetahui bid'ah. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan beberapa hal yang dikira itu adalah bid'ah. Ternyata banyak dihadirkan oleh orang yang anti bid'ah, ternyata membid'ahkan sesuatu yang sunnah. Sehingga membid'ahkan sesuatu yang sunnah itu adalah lebih bid'ah daripada bid'ah itu sendiri. Dan itu tidak pernah dirasakan karena memang mereka telah menyempitkan pemahaman tentang syariat, tentang kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dipangkas dengan istilah kalimat bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ternyata dia sendiri masuk ke dalam bid'ah yang lebih besar. Lebih dari itu, yang paling kita khawatirkan adalah dengan kalimat-kalimat yang sering mereka ucapkan dengan kalimat bid'ah, menjadi sebuah perpecahan umat, pertentangan di antara umat ini gara-gara bid'ah. Maka kita akan menjelaskan apa itu bid'ah dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat jelas, karena beriman kepada Allah tidak boleh membeda-bedakan antara ayat dengan ayat. Beriman kepada Nabi Muhammad pun juga sama, tidak boleh kita membedakan antara hadis dengan hadis. Semua hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, selagi itu sahih, harus kita jadikan bahkan sandaran untuk kita menghukumi sebuah permasalahan. Jangan sampai kita ini menerima yang cocok, yang tidak terima kita buang. Menerima yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak terima, yang tidak sesuai, maka langsung kita tolak. Maka ini adalah bahaya di dalam kita mengambil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita hadirkan di sini bahwa ada beberapa hadis Nabi untuk kita tahu apa itu bid'ah. Jadi para ulama menggampangkan bid'ah itu ada dua. Pembahasan tentang bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah menurut bahasa, yang kedua adalah bid'ah menurut syariah. Adapun bid'ah menurut bahasa itu adalah yang banyak dijelaskan oleh para ulama adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah bid'ah menurut bahasa. Seperti dikatakan oleh Abu Al-Baqa di dalam kuliahnya, ma'uhtisa ala ghairi misalin sabaqah. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Raghib Al-Asihani di dalam Mufradatul Quran juga mengatakan, al-ibda'u insya'u sifatin bilakhtida'in waqtida'in. Jadi menghadirkan sesuatu tanpa mengikuti yang lainnya. Nah, ini adalah bid'ah menurut bahasa. Jadi bid'ah menurut bahasa. Tapi sebelum kita membahas tentang bid'ah, ada, kita harus menghadirkan beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW tentang ancaman-ancaman bahaya-bahayanya bid'ah. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, yang semuanya ini hadis-hadis sahih. Ya, kalau yang pertama Imam Muslim meriwayatkan tentang inna khairul hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik ungkapan atau omongan kalam adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, sejelek-jelek segala sesuatu itu adalah muhdatsatuha, yang diada-ada. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang diada-ada itu adalah sesat. Kemudian dalam riwayat lain Imam Bukhari juga meriwayatkan inna ahsanal hadis kitabullah, sebaik-baik hadis, sebaik-baik omongan ungkapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik dan sejelek-jelek segala urusan adalah yang diada-ada. Kemudian hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang dikeluarkan oleh para ashabus sunan, di situ juga disebut wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, awas dengan hal-hal yang baru. Ini adalah beberapa hadis yang sudah sangat jelas bahwasanya yang namanya fitnah harus dihindari, sesuatu yang baru yang perlu dihindari. Yang bagaimana yang harus dihindari? Kita harus, apakah hadis Nabi hanya ini saja, sehingga dengan begitu gampangnya melihat lalu kita menyimpulkan dari hadis-hadis ini sebuah definisi bahwa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, maka itu tidak dibenarkan. Kita harus membawa hadis, mengambil hadis semua yang datang dari Rasulullah ini harus kita gunakan. Kita bawa semua yang datang dari Rasulullah ini, kita hadirkan hadis riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian para ulama sudah menjelaskan bahwasanya di antara dua hadis, jika yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad dengan takyidnya. Kemudian kalau masalah am dengan khas, masalah dan taksis, dan masih banyak cara-cara. Akan tetapi kalau kita membawa, menerima satu hadis yang sesuai, yang tidak sesuai kita tolak, maka inilah ciri-ciri orang Yahudi. Ciri-ciri orang Yahudi menerima Al-Quran yang cocok dengan apa, menerima Al-Quran, mau menerima Taurat bukan Al-Quran, menerima Taurat yang sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka itu dibuang. Nah, maka ini harus kita hadirkan. Jadi jangan sampai kita ini salah. Tadi sudah jelas bahasanya bid'ah itu kullama tadad muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah, ya. Setiap yang baru adalah bid'ah. Nah, ini diancamkan oleh Rasulullah, diancam oleh Rasulullah, siapa pelaku bid'ah maka itu adalah melakukan satu dosa, satu kesalahan. Ini sudah jelas. Akan tetapi, apakah hadis Rasulullah hanya sebatas itu saja? Kita tahu bahwasanya ini adalah masalah hadis tentang bid'ah. Sisi lain, anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang sifatnya mutlak, anjuran membaca salawat kepada Rasulullah, anjuran melakukan sholat malam yang tidak ada batasnya, tidak pernah Rasulullah membatasi sholat malam. Kemudian membaca salawat pun tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Nabi Muhammad hanya membawa Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sini ada perintah dari Allah agar kita bersolawat kepada Rasulullah, dan di sini tidak dibatasi dengan yang namanya waktu, tidak dibatasi dengan namanya tempat, dan caranya tidak dibatasi. Yang penting kamu baca solawat. Dan ini adalah hadis-hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ratusan ayat-ayat tentang bagaimana kita melakukan kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, kebaikan itu sifatnya banyak yang umum. Akan tetapi ada sebagian orang, keumumannya ini begitu saja dipangkas oleh hadis-hadis yang katanya di bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah. Yang tidak pernah ada pada Nabi Muhammad adalah bid'ah. Yang tidak pernah dilakukan oleh salaf saleh adalah bid'ah. Ini adalah, mohon maaf, ini adalah salah satu kedzaliman dengan hadis Nabi SAW. Kemudian ada hadis lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa-siapa yang mengada-ada fi amrina, di dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang dia bukan, yang hal itu bukan termasuk masalah yang bukan yang diterima di dalam agama, fahuwa raddun, maka itu adalah akan ditolak. Dalam riwayat fi dinina, man ahdatha fi amrina fi dinina ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa mengada-ada. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya siapa-siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama maka itu adalah ditolak. Wah, nah ini maka lafaz yang dibawa oleh Siti Aisyah itu ada tambahnya malaysa minhu. Jadi ternyata man ahdatsa fi amrina itu sifatnya umum. Siapa-siapa yang ada di dalam urusan agama, urusan kami, itu kan sifatnya umum lebih banyak. Kemudian oleh Sayyidah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ini ada tambahnya malaysa minhu. Yang bukan termasuk di dalam urusan agama. Urusan agama. Maksudnya bukan ini ada maknanya di ada-ada. Nah, itu maknanya adalah yang melanggar, yang berbeda, yang mukhalafah. Maka fahuwa raddun itu adalah yang ditolak. Maka ini yang harus kita fahami. Jadi bukan saja man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami itu yang akan ditolak, bukan. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu artinya tidak tersangkut pautnya dengan ini. Maksudnya tidak bisa dibawa dengan dalil, enggak masuk. Itu adalah yang bakal ditolak. Tapi sebagian orang melupakan istilah kalimat ma laysa minhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam Imam Bukhari. Man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada di dalam urusan kami yang hal itu bukan termasuk dari urusan kami, bukan urusan agama, yang memasukkan urusan agama, maka itu adalah yang ditolak. Jadi tidak semua yang diada-ada ditolak. Ternyata ada gaibnya di sini. Ada qaid yaitu ma laysa minhu. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya menjelaskan dengan sangat jelas. Coba digabungkan antara hadis yang tadi. Semua yang baru adalah bid'ah. Hadis lain apa? Hadis lain berbunyi bahwasanya inna khairal hadis. Selain lah hadis-hadis yang lain, baik inna khairal hadis hadis Muhammadin juga inna khairal hadis kitabullah. Ada hadis lain yang diriwayatkan juga ialah Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa sanna mengada-ada membuat di dalam Islam, di dalam agama sunnatan hasanatan sesuatu yang baik falahu ajruha maka ia akan mendapatkan pahalanya wa ajru man 'amila biha dan pahala orang yang melakukannya min ba'dihi setelahnya min ghairi ayyan qusa tanpa terkurangi min ujurihim syai' pahala itu sedikit pun tidak dikurangi. Ada lanjutannya. Bukan berarti sampai di sini. Man sanna fil islami. Ini menjelaskan qaidnya Siti Aisyah tadi. Man sanna fil islami, barang siapa-siapa membuat di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, sesuatu yang jelek, kana alaihi wizruha, maka baginya adalah akan mendapatkan dosanya, wa wizru man 'amila biha, dan dosa orang yang melakukannya. Bi ba'dahu setelahnya min ghairi ayyan qusa min azarihim syai'un tanpa terkurangi daripada dosa tersebut. Jadi dapatkan dosa utuh. Nah, ini perlu digabung bahasanya. Hadis yang mengatakan bahasanya semua yang baru adalah bid'ah. Ternyata ada hadis lain yang menjelaskan bahasanya ada yang baru yang diada-ada ternyata bukan bid'ah malah diberi pahala. Maka dari situlah nanti bisa disimpulkan bid'ah adalah sesuatu yang baru. Nah ini yang diada-ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat adalah sesuatu yang baru yang diinginkan, dikukuhkan, dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf? Sehingga kenapa Sayyidina Umar mengumpulkan salat berjamaah? Sehingga kenapa Sayyidina Umar bin Khattab membuat satu kantor atau diwan? Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan nanti insyaallah akan kita beri contoh yang banyak sekali tentang sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata disepakati bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Sunnah fil islami sunnatan hasanatan, membuat di dalam Islam sesuatu yang baik. Maka di sini ternyata untuk kita mengatakan sesuatu itu bid'ah, tidak cukup dengan hadis tadi, harus digabung dengan hadis yang lainnya. Jadi kemutlakan atau keumuman hadis yang pertama bisa ditakhsis, ditakhsis dengan hadis yang lainnya. Atau mutlaknya satu riwayat bisa dikait atau diikat dengan riwayat yang lainnya. Maka setelah itu kita bisa menyimpulkan secara global sebelum kita panjang lebar, karena ini adalah masalah yang luas sekali, bahwasanya yang namanya bid'ah yang dilarang, yakni bid'ah itu yang bakal memasukkan orang ke dalam neraka, adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah yang bertentangan dari segi bahasa. Adapun bid'ah, jadi dari segi bahasa itu bid'ah ada yang diterima dan bid'ah ada yang ditolak. Sebab bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru tidak pernah kita pungkiri, termasuk yang Anda dengarkan saat ini adalah sesuatu yang baru. Radio adalah sesuatu yang baru. Ya. Kemudian ada sesuatu yang baru yang tidak pernah dipungkiri, karena di sini ada masalah hatinya yang besar untuk kemanfaatannya, yang sekaligus sebagai orang yang ahli maksiat bisa digunakan untuk kemaksiatan. Jadi pengumpulan dua apa macam-macam riwayat itu penting. Dan nanti ada riwayat-riwayat tentang bagaimana ajuran Nabi Muhammad untuk melakukan kebaikan, ini sangat banyak. Cuman kita akan fokuskan kepada bagaimana menggiring kepada makna definisi yang benar tentang bid'ah. Jadi sesuatu yang baru itu menurut bahasa adalah bid'ah. Sesuatu yang baru yang diadakan tanpa ada contohnya itu bid'ah. Maka itu bid'ah menurut bahasa. Jadi kalau bid'ah menurut bahasa sudah jelas bisa dibagi menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah madmumah, bid'ah hasanah, madmumah, dan yang lainnya. Jadi ada bid'ah yang baik menurut bahasa, jadi ada bid'ah yang jelek menurut bahasa. Tapi kalau menurut syariat, karena Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan syariat, bid'ah yang ada di dalam hadis yang pertama, hadis yang merebat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, itu adalah jelas itu adalah bid'ah syar'iyah, bid'ah menurut syarak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu artinya ada bid'ah di situ yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Bahkan dikukur masanah fil islami sunnatan hasanatan. Mengada-ada di dalam Islam sesuatu yang baru. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama. Para ulama tentang bid'ah semacam itu. Sehingga muncul definisi yang macam-macam. Sampai dikatakan definisi 17 definisi tentang bid'ah. Nah, cuman anehnya, orang membawa bid'ah menurut bahasa digunakan untuk menghukumi di dalam syariat. Bid'ah menurut bahasa itu sesuatu yang baru. Akhirnya disimpulkan sesuatu yang baru adalah semua bid'ah. Ajib, sesuatu yang baru bid'ah. Innalillah. Banyak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi adalah baru, tidak pernah dilakukan Rasulullah, tabi'in, para ulama-ulama, dan sampai hari ini pun kita banyak melakukan sesuatu yang baru. Nah, maka dengan mudah mengatakan bid'ah hanya dengan definisi menurut bahasa adalah salah. Harus ada definisi menurut syariat. Kalau menurut syariat itu jelas sesuatu yang diada-ada, ya, yang tidak bisa dikembalikan kepada hujjah, tidak dibandingkan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bid'ah. Nanti didefinisikan misalnya ya, Imam Syatibi yang begitu gencarnya memerangi bid'ah, ya, beliau juga mendatangkan definisi-definisi, biarpun ternyata yang sudah mendatangkan dengan definisi pun ternyata masih salah nanti di dalam menghukumi. Maka memang harus hati-hati. Harus hati-hati setelah kita mengatakan ini adalah bid'ah, kemudian nanti kita akan turun kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah itu benar bid'ah. Sesuatu yang diadakan yang tidak pernah dilakukan Rasul, tidak semuanya bid'ah. Maka nanti kita akan bahas pada pertanyaan yang akan datang, bahwasanya apakah meninggalkan, meniru Rasulullah di dalam meninggalkan sesuatu adalah sunnah. Ini kan keanehan. Jadi ada orang sampai berfatwa bahwasanya kalau Rasulullah meninggalkan, kita harus meninggalkan. Oh tidak, Rasulullah meninggalkan, bukan semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah harus atau haram atau apa. Bisa saja Rasulullah meninggalkan itu sesuatu yang memang sunnah, tapi takut memberatkan. Lihat, Rasulullah pernah meninggalkan sholat tarawih malam yang keempat. Dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, orang pada berkumpul di masjidnya Rasulullah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian hari keempat Nabi Muhammad tidak keluar, apa tidak masuk, tidak ke masjid. Apakah tidak ke masjidnya Nabi Muhammad adalah sunnah? Bagi Nabi Muhammad ya, karena beliau adalah untuk menjalankan syariah. Tapi di saat Nabi Muhammad meninggalkan yang demikian itu, bukan berarti meninggalkan itu adalah sunnah. Sebagian orang terlalu berlebihan. Jadi meninggalkan harus kita tiru. Yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu adalah macam-macam. Ada yang ditinggalkan karena memang sesuatu itu haram. Ada ditinggalkan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu mubah. Ada ditinggalkan sebetulnya itu adalah sunnah. Karena ketahuilah bahwa sunnah Nabi atau apa yang datang dari Nabi Muhammad itu macam-macam. Ada diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad melakukannya. Ada diperintahkan Nabi Muhammad melakukan sekali-sekali. Ada yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan didukung oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan. Itu banyak. Nah, ini ada hal-hal semacam itu harus dipahami secara panjang lebar dan luas. Maka nanti kita tidak usah buru-buru, karena ini pelan dulu. Kita akan konsentrasi kepada makna definisinya. Jadi ingat, bukan semua yang baru itu adalah bid'ah. Itu adalah salah kalau orang yang buru-buru mengatakan semua yang baru adalah bid'ah. Semua yang baru adalah bid'ah. Semua yang baru adalah bid'ah. Ini adalah akan zalim kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW atau amalan-amalan para ulama soleh yang telah mendahului kita dengan amalan-amalan yang sungguh sangat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena terburu-buru orang menghukumi dengan bid'ah secara bahasa, sehingga menjadi salahlah. Banyak bid'ah yang dikatakan, bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Sehingga kita bisa menyimpulkan sebetulnya, ada sebagian orang yang sebetulnya yang mengatakan bid'ah, mereka sendiri masuk di dalam bid'ah yang sangat mengerikan. Kita tidak usah jauh-jauh masalah sholat, masalah contoh saja. Ada orang yang mengatakan sholat bid'ah adalah duha. Apa? Sholat duha adalah bid'ah. Ada orang yang mengatakan sholat duha itu adalah bid'ah. Siapa itu? Imam Syatibi sendiri kepleset waktu telah berlebihan di dalam mendefinisik apa, mencari, menjaring bid'ah, sampai ternyata mengatakan sholat bid'ah, sholat duha adalah bid'ah. Bahkan ada orang akhir zaman juga mengatakan bahwasanya sholat ba'diyah maghrib adalah bid'ah. Qobliyah isya adalah bid'ah. Dan ini adalah hal-hal yang aneh. Mereka tetap memaksa. Jadi mengatakan bahwasanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Bid'ah. Rasulullah mungkin tidak pernah melakukan, tapi Rasulullah pernah menyebut misalnya. Jadi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Musibah. Dan ini memang sampai suatu ketika kita menemukan seolah-olah itu orang melakukan salat qabliyah maghrib itu adalah haram. Orang melakukan qabliyah Jumat itu adalah haram. Itu kan memang kita menemukan ada orang keras macam itu, bahkan ada satu selebaran yang ditulis semacam itu. Salat qabliyah isya adalah bid'ah, haram. Bid'ah, salat qabliyah maghrib adalah bid'ah. Kemudian salat duha juga ada yang mengatakan bid'ah. Subhanallah. Apakah dia lupa bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan tentang dua rakaat setelah sebelum maghrib? Misalnya ada satu riwayat, misal ini riwayat yang sangat jelas ya. Barangkali tidak usah. Ini contoh saja bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya baina kulli adzanaini salatun. Salasan, Nabi Muhammad sampai mengucap tiga kali. Ini contoh bahwasanya ada orang yang mengatakan bid'ah ternyata bukan bid'ah karena terkopoh-kopoh. Jadi orang salah di dalam menghukumi baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Hadis dijelaskan oleh Imam Bukhari, antara dua adzan, artinya iqamah dengan adzan, itu ada sholatnya bagi yang mau. Berarti bagi yang mau adalah sunnah. Artinya biarpun Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, tapi Nabi Muhammad pernah menganjurkan. Jadi salah, benar-benar salah definisi yang mengatakan bahwasanya semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Baina kulli adzanaini sholatun liman syaa. Antara dua adzan adalah sholat. Apa antara dua adzan itu ada sholatnya. Dua adzan antara adzan dengan iqamat sunnah liman syaa, bagi orang yang mau. Kalau tidak mau ya enggak apa-apa, namanya salat sunnah. Jadi di sini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan tentang menghukumi sesuatu ini sunnah atau bukan sunnah. Ini harus kembali kepada definisi yang sangat pelik. Kalau tidak tercermat, maka orang akan terjerumus. Nah, ini di lapangan kita dikit-dikit mendengar orang, ini adalah bid'ah, ini adalah bid'ah, ini adalah bid'ah, dan kita bisa menjajar bahwasanya yang mereka katakan bid'ah ternyata adalah bukan bid'ah. Imam Syatibi sendiri, termasuk Ibnu Qayyim sendiri, nanti kita membuat contoh, beliau-beliau itu ternyata setelah mengatakan bid'ah-bid'ah terjerumus membid'ahkan sesuatu yang sunnah. Ya, subhanallah. Jadi membid'ahkan sesuatu yang sunnah adalah lebih bid'ah. Jadi harus hati-hati. Maka paling enak adalah bagaimana kita di saat melihat orang yang berbeda dengan kita itu kita cermati dulu agar tambah ilmu. Jangan buru-buru kita mengatakan itu adalah bid'ah, itu adalah bid'ah, itu adalah bid'ah, maka kita terjumus di dalam menyalahkan sesuatu yang benar, menyalahkan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah juga tidak kalah besarnya dengan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Radio Kesatu 9 dari Cirebon, tadi telah kita dengarkan tentang pemaparan Hakikat bid'ah, definisi bid'ah ya. Iya. Ya. Dan ternyata memang definisi bid'ah itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya. Jadi tidak bisa diartikan dengan dari hanya bahasa ya, satu sudut pandang ya. Sudut pandang, ya. Karena memang arti dari bid'ah sendiri masih terlalu umum ya, Ustaz ya. Iya. Jadi sesuatu yang baru. Lalu dipahami gitu, dengan ya, apa itu dengan hadis-hadis yang lainnya kalau kan. Iya. Karena kalau hanya sekedar kulu waktu saya bid'ah, kalau sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, maka semuanya orang sedunia kelihatannya langsung sesuatu neraka. Neraka semua yang gak ada yang benar ya. Apa itu harus kira-kira satu hadisnya harus dipahami dengan hadis yang dengan lain. Hadis yang lain ya, ya. Nah, sehingga kita ketemu dari inti daripada makna daripada bid'ah itu ya. Sendiri ya. Baik sahabat radio 159 FM, kami nantikan nanti ya partisipasinya dari sahabat kesemua, yaitu bisa lewat telepon ya di 0231-252-2549 atau via SMS di 081-321-461-079. Kami nanti pertanyaannya atau mungkin tambahan yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat semua. Dan sambil kita menunggu nih dari sahabat-sahabat semua, dan persembahkan satu buah temang nasib ya Habibullah. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadus Solihin dan Tajwidus Soreh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Kajian Kitab Al-Hikam. Ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Hidup indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panci Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi 101,6 FM Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin, ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Waru, Pleret, Cirebon. Radioku Fans, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Ku Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Masih dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, di mana dipancarkan Radio Kusrat. Dan saat ini sahabatku semua ya, barangkali baru menemukan gelombang radioku, saat ini Anda sedang berada di program Benang Merah ya, di mana program Benang Merah adalah membahas fatwa-fatwa ulama terdahulu ya, Kang Oji ya, itu tentang halal dan haram. Dan pada pagi hari ini kita membahas tentang tema bid'ah, tema bid'ah, hakikat daripada bid'ah. Masya Allah Kang Ozi, ini kelihatannya pertanyaannya sudah banyak, sudah banyak banget ya. Sementara kita masih hanya ada waktu sekitar 30 menit ke depan ya, 30 menit ke depan. Dan insya Allah jadi untuk masalah bid'ah ini mungkin kita akan bahas beberapa pertemuan ya, karena panjang ya, karena memang tidak bisa dibahas dengan singkatnya. Harus, sekarang mungkin jadi sekedar definisi ya, untuk ke depan mungkin pembahasannya lain yang masih lebih berhubungan dengan bid'ah gitu. Dan mungkin bisa langsung yang berhubungan dengan contoh-contoh amalia yang kita lakukan ya. Dan Buya, kelihatannya ini kita harus langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ini Buya. Dan ini ada siapakah yang di 977 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, katanya, bagaimana dengan pendapat suatu kaum yang mengatakan kalau merhabanan itu adalah bid'ah, jadi gak perlu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya itu pertanyaan itu adalah jawabannya nanti kalau kita sudah hadirkan contoh. Contoh ya. Yang perlu kita hadirkan pertama ini kita membuat satu kaidah, memahami kaidah bagaimana kita memahami bid'ah dan bagaimana kita mau memahami sunnah ya. Ternyata bid'ah menurut bahasa sudah sangat jelas adalah ada sesuatu yang baru, tetapi itu adalah baik karena ada manfaatnya, maslahatnya. Ada kalau sesuatu yang baru yang tidak baik, maka itulah bid'ah. Secara syariat nanti juga disebut bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang madmumah, yang dimurkai, yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marhabanan harus kita tinjau. Apa itu marhabanan? Kan begitu nanti. Iya. Marhabanan, apakah marhabanan itu langsung kita hukumi bahwasanya karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian lalu kita katakan bid'ah? Atau kita pahami dari sisi lain bahwasanya apa isinya marhabanan ya? Iya. Kemudian di dalam marhabanan ada maslahatnya atau tidak? Kalau ternyata di dalam marhabanan itu adalah ada maslahatnya dan itu baik, di dalamnya adalah sesuatu yang baik, ada bacaan-bacaan yang baik, bukan ada syirik, bukan ada yang lainnya, maka jika seperti itu, maka itu masuk bab yang hadis yang satu tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, membuat di dalam Islam sesuatu yang mendekatkan orang kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi marhabanan itu kan artinya berkumpulnya manusia-manusia untuk membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah begitu definisinya kan jelas. Kalau berkumpul untuk membaca sejarah Nabi, memang berkumpul membaca sejarah Nabi tidak pernah ada pada zaman Nabi. Akan tapi berkumpul itu sendiri adalah ada maslahatnya. Membaca sejarah Nabi ada maslahatnya. Kemudian ada orang yang mencetuskan hal yang demikian ini, maka sudah sangat jelas, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa membuat di dalam Islam sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik adalah dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukannya. Maka marhabanan sangat jelas tidak bisa dikatakan bid'ah. Dari mana ya? Dari mana itu dikatakan sebagaimana bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya kan, nanti kita akan fokuskan ada babut tarak. Bukan semua yang ditinggalkan, bukan semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah. Itu adalah konsepnya orang. Ada tiga imam nanti akan kita sebutkan. Ada tiga imam, tiga ulama. Nah, kita tidak mengatakan ini. Tiga ulama yang kepleset mengatakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya adalah bid'ah. Padahal ini subhanallah menjadikan orang enggak bisa ngapa-ngapain. Dia lupa bahwasanya man da'ila hudan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa membuat sesuatu yang baik. Ini adalah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti orang akan sempit sekali, bahkan itu adalah luar biasa. Mereka sendiri masuk ke dalam bid'ah. Yang mengatakan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, mau tidak mau mereka akan terjerumus. Jadi kita ingin tanya, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW yang bid'ah itu urusan apa? Mereka membedakan urusan dunia saja. Nah, kalau urusan akhirat saja, kalau urusan dunia dalam. Dari mana pembedaan ini? Kan semuanya hal yang baru. Bukankah semua urusan dunia ada makna agamanya? Membuat sekolahan, mengumpulkan mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan masih banyak itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama semuanya memahami bahasanya itu jenis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Mungkin kita ingin membuat sebuah tradisi, membuat sebuah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang aslinya mubah. Tapi karena di situ adalah membuat tradisi, misalnya, ayo setiap Kamis sore kita berkumpul untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melarang? Hanya karena ini orang berpengaruh sehingga betul-betul jadi tradisi setiap Kamis sore berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah, minta tolong. Kemudian ditambahi oleh hujjah agar orang semakin rajin. Karena apa? Kalau Kamis sore itu amal kita akan diangkat, kita ingin amal kita diangkat dalam keadaan kita zikir. Akan kita katakan bid'ah begitu. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi berkumpul itu sendiri kan sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Maka ternyata orang itu diikuti oleh orang. Sehingga setiap keluarga setiap Kamis sore berkumpul. Kalau tidak di tempat itu, di rumahnya sendiri anak-anaknya dikumpulkan semuanya istighfar yang banyak menjelang maghrib setelah habis asar. Akhirnya namanya apa? Untuk menutup amal. Hanya membuat saja ini sulit. Jadi apalah kumpul untuk menutup amal. Sebab amal itu akan kita tutup, kemudian dibawa oleh malaikat, akan dikirim dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tradisi sak negara? Akankah kita katakan itu bid'ah? Mohon maaf, jujur. Ini karena itu adalah mansanah bil Islam sunnatan hasanatan. Tidak pernah dilakukan Rasulullah dalam bentuknya seperti itu, tapi berkumpul berzikir itu kan diperintahkan. Yeah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai mengatakan apa segala sesuatu bid'ah sebelum kita cermati. Mereka berusaha misalnya Sayyidina Umar bin Khattab sendiri kan mengumpulkan orang dalam berjamaah salat tarawih. Yeah. Nah, berkumpul orang banyak di masjid. Karena setelah orang pada salat kelompok-kelompok dikumpulin. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bid'ah menurut bahasa. Jadi hal yang baru yang aku saksikan maksudnya apa? Tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah adalah hal ini. Ini dilakukan oleh para sahabat, dilakukan Sayyidina Umar, dilakukan oleh para sahabat semuanya. Ini tidak pernah ada yang mengatakan bid'ah. Mereka pakai berhujjah. Oh, tapi kan contohnya sudah ada, tinggal mengembangkan saja Sayyidina Umar. Contohnya kan pernah Rasulullah itu melakukan sholat berjamaah sehari, dua hari, tiga hari. Contohnya, bagus. Lah orang mengadakan marhabanan, contohnya juga ada membaca sholawat. Kan diajarkan Rasulullah. Jadi memang kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita tuh terlalu terburu-buru mengatakan bid'ah. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang. Dari mana sumber pembid'ahan ini? Siapa yang memulai? Mereka itu hanya berdasarkan dengan sesuatu yang salah, yaitu apa? Semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu harus kita ikuti untuk ditinggalkan. Jadi setiap Rasulullah tidak melakukan, kita harus tidak boleh melakukan. Padahal ada hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melakukan. Tidak melakukan. Nah, mungkin termasuk qabliyah maghrib, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Tetapi Rasulullah menyebutkan. Jadi namanya sunnah, kenapa dikatakannya sunnah mu'akkad dikukuhkan? Karena di samping Rasulullah menyebutkan dengan lidah beliau, di samping itu Nabi Muhammad juga melazimi. Nah ini banyak sunnah-sunnahnya. Jadi marhabanan, tapi ingat, tentunya semuanya adalah dengan cara yang dibenarkan. Anda tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh dengan makan yang haram, tidak boleh percampuran laki dengan perempuan. Tapi kalau hanya sekedar masya Allah berkumpulnya pecinta-pecinta Rasulullah di satu tempat, kemudian menyebut sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semakin cinta kepada Nabi Muhammad, dari sisi mana mohon ini adalah perlu kejujuran kita menilai bid'ah ya. Karena alasannya apa? Macam-macam alasan yang dibuat. Kalau alasan dibuat itu harus berangkat dari keinsyafan. Fahami makna mansana fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat di dalam Islam sesuatu yang baru, yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan orang yang melakukan nanti pahalanya juga dikirim kepada orang yang mengadakan pertama kali. Jadi marhabanan dalam makna membaca sejarah Nabi dibarengi dengan salawat, berkumpulnya orang, ada makannya, itu adalah bukan sesuatu yang bid'ah. Dan itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dihidupkan. Nah, adapun waktunya terserah, tidak harus malam Jumat kan? Tidak harus hari Senin, mungkin siang, malam, pagi. Alangkah baiknya kalau setiap kantor mau dibuka dengan membaca sejarah Nabi Muhammad. Jadi marhabanannya adalah sebelum kantor-kantor ini sudah mengenalkan Nabi Muhammad, bagaimana kejujuran Nabi Muhammad di dalam berdagang, subhanallah. Lalu akan kita katakan bid'ah. Kita jujur saja wahai orang-orang yang sudah mudah mengatakan bid'ah. Anda berpegang kepada orang yang ternyata kepleset juga. Contoh nanti akan kita sebutkan. Imam Syatibi itu sangat mengingkari yang namanya sholat duha. Dan termasuk Ibnu Qayyim dan lainnya juga mengingkari sholat sunnah yang sebetulnya ada. Termasuk qabliyah maghrib dan sebagainya. Imam Syatibi dengan kerasnya bahwasanya sholat duha itu adalah bid'ah. Padahal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tentang sholat duha. Duha. Jadi kadang itu orang mengatakan bid'ah itu ternyata bukan karena itu bid'ah. Karena yang mengatakan bid'ah itu lemah pandang. Banyak hadis yang dia tidak tahu, seolah-olah dia paling tahu hadis, kan musibah. Sampai ada moda orang akhir zaman namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani, sudah meninggal, yang diikuti oleh orang yang aneh-aneh yang ada di Cirebon ini. Ini mengatakan bahwasanya yang melakukan sholat malam dalam bulan Ramadan lebih dari 11 adalah bid'ah. Subhanallah, kami membaca risalah itu adalah kaget. Tulisan itu kaget sekali. Berarti para sahabat Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu adalah ahli neraka semuanya. Jadi kena kok, jadi sempit sekali. Bahkan ada riwayat lain, Nabi Muhammad melakukan sholat 15 rakaat. Jadi mohon maaf, ini ada karena apa? Terlalu sempit pandang. Dikit-dikit mengatakan bid'ah, sehingga menjadi dia itu setiap melihat orang itu benci dulu. Allah, padahal Nabi Muhammad mengajari melihat orang lain dengan mata kasih, dengan mata cinta. Dan yang akan kita contohkan satu persatu apa yang dikatakan bid'ah oleh sebagian orang ternyata adalah sunnah. Jadi makanya kita akan membangkitkan. Ayo kita amalkan sunnah Nabi dengan membongkar bid'ah ini. Dengan membongkar yang bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, sesuatu yang bukan bid'ah adalah lebih bid'ah. Ini yang mengatakan bid'ah, sesuatu yang bukan bid'ah adalah lebih bid'ah. Na'udzubillah. Menghukumi orang melakukan sholat dua rakaat ahli neraka. Sholat maghrib, qabliyah maghrib dua rakaat adalah langsung ahli neraka. Sholat qabliyah jumat ahli neraka. Sholat duha ahli neraka. Sholat tasbih ahli neraka. Membaca sayyidina ahli neraka. Dan masih banyak. Subhanallah. Jadi ini semua yang harus dibahas satu persatu nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi mungkin kita harus pakai kaidah. Jangan buru-buru Anda mengatakan bid'ah. Walaupun Anda memang belum yakin kebenarannya sebuah permasalahannya, Anda jangan taklid mengikut orang untuk menyalahkan. Ketahuilah yang membid'ahkan itu adalah taklid. Padahal dia semula mengatakan tidak boleh taklid, tapi ternyata paling jago taklid, mengikut. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ya sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang sudah masuk dan ada di 9858. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya ini Usman di Kayuwalang. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bu, ya adakah dalil membaca kunut pada saat subuh dan ketika membaca doa tolak bala, tangan yang tadinya menghadap ke atas kemudian dibalikkan ke bawah? Nah, ini katanya efek, mohon penjelasannya kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang kunut ya kan? Ya Allah. Jadi itu juga beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebagian orang urusan-urusan khilaf itu dijadikan sebab untuk mencaci orang, menyalahkan orang ya. Nah, ada pun masalah yang ditanyakan, sebelum kita berbicara tentang dalilnya ada atau tidak, ketahuilah Anda dan saya, kami tidak mengerti hakikat dalil. Sebab mengetahui hadis ini sahih dan tidak sahih pun kita ngikut ulama. Iya. Ngikut ulama. Jadi kita adalah beriktihad sendiri. Kita tidak bisa ijtihad sendiri mengatakan hadis ini sahih harus kita ikuti. Tapi kita ngikut ulama. Dan ulama pun ternyata mereka itu di dalam mentahkikah hadis berijtihad. Sehingga berbeda imam Abu Bukhari dengan Imam Muslim. Sahih menurut Bukhari belum tentu sahih menurut Imam Muslim. Atau sebaliknya. Jadi paling enak adalah kita dengan keinsyafan, ngikut para ulama yang memang mereka jagonya. Ulama sudah mengumpulkan hadis yang banyak, kemudian setelah itu dari hadis yang banyak itu mereka renungi, mereka berijtihad, sehingga muncullah satu kesimpulan bahwasanya permasalahan ini adalah hukumnya halal, permasalahan haram, permasalahan ini adalah hukum sunnah, permasalahan ini adalah bid'ah dan bukan bid'ah. Jadi bukan berdasarkan dengan satu hadis saja. Nah, kalau kita ini orang yang Masya Allah hafal hadis 10 saja masih untung ya. Kalau kita mengatakan langsung mana dalilnya, itu barang nanti mudah dibohongi orang. Cukup kita katakan kalau Rasulullah gini-gini, Anda akan diam kan? Padahal waktu itu karena kita terdesak tidak punya dalil, yang penting qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling enak kita ngikut ulama. Ulama madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mereka mengatakan bahwasanya kunut itu adalah sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah adalah tidak. Kenapa perbedaannya ini? Perbedaannya ini adalah di antaranya berangkat dari perbedaan menerima sebuah hadis. Hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i tidak diambil oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah menerima hadis yang di situ tidak ada kunutnya. Maka Imam Syafi'i menerima hadis yang ada kunutnya subuh. Maka di sini yang harus dipahami. Adapun kalau dalilnya masing-masing punya. Mungkin kita hanya sekedar mengukuhkan saja. Mengukuhkan karena kita di Indonesia madhab Syafi'i. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh mencaci madhab lain. Misalnya madhab Abu Hanifah yang enggak pakai kunut. Jadi kalau tanya apakah ada dalilnya, para ulama punya dalil, bukan kami yang punya dalil. Kami tidak punya dalil, kita tuh ngikut dalam berdalil. Yang jelas ulama menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad bin Zaid. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ayyub bin Muhammad bin Sirin. Qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Su'ila Anas. Sayyidina Anas pernah ditanya, "Aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad berkunut di subhi di waktu subuh?" Qala, dijawab, na'am, iya. Faqila lahu. Kemudian Sayyidina Anas ditanya, aqanata qabla ruku', apakah kunutnya sebelum ruku'? Qala, dijawab, ba'da ruku' yasiran, setelah ruku' sedikit. Anda bisa melihat di syarahnya masalah ini di dalam kitab Fathul Bari, karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di juz 2 ya. Kalau tidak salah itu juz 2 halamannya antara 690-an sekitar halaman 700-an itu. Jadi itu adalah hadis tentang kunutnya. Jadi ada kunut subuh ya sebelum rukuk. Dan juga Imam Ad-Daruqutni, Abu Nu'aym, Imam Ahmad, Baihaqi, Imam Hakim, dan mengatakan hadis ini sahih, kata Imam Hakim. Hadis an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, kunut dalam satu bulan utuh. Yaitu ala qatili ashabihi. Ada waktu para sahabat Nabi terbunuh, dibunuh dan dikhianati, Nabi Muhammad marah sehingga mereka itu yang membunuh itu didoakan, ya. Didoakan dengan doa-doa, semoga Allah memberikan yang sakit timpalnya kepada mereka. Didoakan di Bi'ir Ma'unah, yang meninggalnya di Bi'ir Ma'unah. Kemudian itu namanya sering kita sebut dengan kunut nazilah. Di saat kita mendapatkan musibah, kita membaca kunut untuk menolak bala. Tsumma taraka. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad meninggalkan kunut yang dalam sebulan itu ditinggalkan. Fa amma subhu, adapun kunut subuh, falam yazal yaqnut, Nabi Muhammad masih senantiasa berkunut, hatta faraqad dunya, sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi ini adalah hujjah-hujjah bagi orang yang melakukan kunut. Ada masih banyak lagi hadis yang diriwayatkan Sayyidina Imam Hakim, banyak riwayat dari Imam Hakim, riwayat dari Imam Baihaqi, masih banyak hadis-hadis berkenaan dengan kunut. Lah, bagi yang mengatakan kunut tidak sunnah, itu juga mereka punya hujjah. Makanya kita tidak berani, biarpun sudah jelas misalnya hadis tadi Bukhari, kemudian tadi Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Nu'aym, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak riwayat tentang kunut, bukan berarti kita langsung mengatakan yang tidak kunut adalah meninggalkan sunnah Nabi dan itu adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Bukan, siapa yang ngajari semacam itu? Nah, mereka juga punya hujjah. Adapun mana yang lebih kuat di antara hujjah ini? Anda baru bisa mengatakan ini lebih kuat dari yang lainnya kalau Anda memang sudah sampai derajat ijtihad. Anda membandingkan antara hujjah dengan hujjah dengan ada bab dalam usul fikih ta'adul tarajih. Jadi bagaimana kalau kita bertemu dengan dua hadis yang bertentangan, mana yang didahulukan, itu ada caranya sendiri. Baik, baik. Ada telepon yang lain. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dari Jono dari Surah Kulon. Jono di Surah Nenggala Kulon ya? Iya, Surah Nenggala Kulon. Iya, baik. Silakan pertanyaannya. Ya, ini Bu ya. Mengenai dari Kemenyan Bu ya. Kemenyan ya. Iya, Kemenyan. Biasa di kampung-kampung itu sebelum melaksanakan tawasul atau acara-acara yakinan bersama itu didahului dengan Kemenyan. Nah, apakah Kemenyan itu dan untuk apa sih Kemenyan itu? Ya, saya juga tidak kurang memahami Bu ya. Iya, kalau misalkan saya langsung menolak, takutnya masyarakat itu tersinggung gitu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada sahabat Jono. Dan mungkin dilanjutkan dulu Bu ya, barangkali yang tadi atau? Jadi masalah kunut itu ada itu. Jadi ada. Dan kita juga punya tahu hujahnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan kunut itu tidak ada. Itu juga punya hujah. Ya. Maka dari itu jangan menjadi orang yang seolah-olah paling hebat di dunia ini lah. Nah, enak anehnya lagi, ya ini di masyarakat Indonesia orang biasa pakai kunut kan. Tatanya ada orang aneh mengatakan kunut tidak sunnah lalu mengatakan sampai derajat bid'ah. Innalillah. Ilmunya bagaimana ini? Siapa yang ngajari semacam itu? Allah, ini adalah luar biasa. Ada hadis riwayat. Ada riwayat, memang ada riwayat-riwayat semacam itu. Akan tapi riwayat tadi kan sudah jelas. Jadi ternyata hal-hal yang semacam ini tugasnya para ulama itu, para mujtahid itu, untuk membanding mana yang harus dahulukan di antara dua riwayat. Iya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kunut ada, Abu Hanifah mengatakan tidak ada. Adapun masalah membalik tangan itu memang ada tafaulannya. Dan ternyata ulama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ternyata juga terbagi dua. Waktu itu Imam Romli dan juga Khatib Syirbini mengatakan bahasanya tidak perlu dibalik, tidak apa-apa, karena doa ada tafaulan itu. Karena apa? Ada dicontohkan di dalam salat istisqa itu memindahkan posisi apa, ridha ya, dari kanan ke kiri dan sebagainya, dari atas ke bawah. Itu tafaulan itu minta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengadakan tangan lalu punggungnya ke langit, itu jika ada namanya tafaulan, apa, menolak balak. Semoga Allah dengan ini semuanya kita Allah menolak balak dari kita. Jadi terserah Anda lakukan dan tidak, itu juga masalah-masalah khilafiyah, bukan berarti itu adalah hal yang bid'ah. Ya, baik. Baik Bu, ada telepon lagi nih, kita angkat dulu sebelum kita jawab ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikecilin sedikit Pak radionya. Iya. Ini dari Ibnu di Jamblang. Siapa? Dari siapa? Dari Ibnu di Jamblang. Ibnu di Jamblang, Bang Pak Ibu. Iya, ini menanyakan, ini kaitannya dengan ritual yang ada di akhir bulan Safar ini. Di mana di masyarakat Cibun khususnya ada ritual Rebowo Kasan. Rebowo Kasan ya. Iya, jadi mohon hukum dan juga amaliyah ini rujukan. Apa kalau misalnya rajitannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah ada dua penanya tadi yang lewat telepon. Yang pertama adalah tentang budaya kemenyan Bu ya. Setiap kali kita mengadakan tahlil atau apa itu ya. Bukhur istilahnya. Baik, memang betul dua-dua pertanyaan Pak sangat penting. Karena memang yang harus dicermati terlebih dahulu adalah bukan masalah bid'ahnya dahulu tadi. Tapi hakikat yang saat ini dilakukan dengan kemenyan itu apa? Kemudian dengan warugawasan itu apa? Tanyakan yang melakukan, kan mestinya seperti itu. Baru nanti kita hukumi. Cuman bahwasanya kemenyan itu ada sebuah tradisi, tradisi para dukun di Jawa kan begitu ya. Akan tetapi di dalam riwayat Nabi Muhammad pun waktu menyuruh bahwasanya masjid untuk an-yusayyab, diwangi-wangiin. Ada sehingga para salafus soleh itu membiasakan mewangikan masjid dengan memberi bukhur. Karena memang ya, orang punya minyak wangi, ada satu kayu yang wangi jika dibakar itu mengharumkan ruangan. Dan ini dilakukan, maka mengharumkan ruangan. Jadi tujuannya adalah mengharumkan ruangan. Jadi kalau seandainya kemenyan, kemenyan itu kan istilah di sini. Kemenyan itu kan sebetulnya ada di sana itu ada sesuatu yang dibakar, itu ada. Jadi bukhur itu ada dari kayu. Atau kayu, nah, itu kayu harum gitu. Ada jenis juga semacam batu yang dibakar harum wangi. Iya. Di sana itu ada di Arab dan memang harum. Jadi kalau kita bakar di sini 100 meter tercium baunya. Masyaallah. Nah, ini dan itu mengharumkan ruangan dan itu diajarkan Rasulullah. Barangkali yang pernah membaca Bulughul Maram masalah bab masjid, itu kan perintah Rasulullah itu disyarai oleh Imam Sunani bahwasanya mengharumkan masjid dengan termasuk diantara dengan bukhur. Dengan bukhur adalah dengan sesuatu. Karena apa? Malaikat senang dengan sesuatu yang wangi dan malaikat rahmat tidak senang dengan sesuatu yang bau busuk. Jadi adalah kalau kemenyan itu maknanya adalah untuk mewangikan ruangan ya. Biarpun itu dulu pernah dilakukan oleh orang Hindu-Buddha, bukan berarti semua yang dilakukan oleh Hindu-Buddha itu adalah salah. Salahnya adalah meyakini adanya arwah yang datang. Tapi kewangian, misalnya orang Hindu-Buddha kepakai baju. Orang Hindu-Buddha pakai baju, jubah ya. Ya. Kemudian kita kenal jubah karena pernah dipakai Rasulullah. Lalu kita katakan astaghfirullahaladzim, jubah adalah dipakai oleh biksu. Apakah kita langsung meninggalkan jubah? Kan tidak. Jubah kita niat untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk kemenyan atau bahasanya mungkin kemenyan itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Saya mungkin bukhur atau yang lainnya. Bukhur. Kalau Anda menggunakan sesuatu wangian, tapi Anda ingat siapa sih? Kalau Anda meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bukan sesuatu yang bid'ah, sangat jelas. Tapi ini kan pernah tradisi ya orang Hindu. Ente orang Hindu atau orang Islam? Kalau orang Islam bukan ingat Dewa Dewi, orang Islam ingat Rasulullah. Tapi kan berada, ini pernah dilakukan oleh orang Hindu. Tapi Rasulullah memerintahkan, menyuruh agar kita membuat wangian. Niatnya Bu ya? Iya, pakai baju. Pakai baju adalah diajarkan, perintahkan oleh Islam kan. Jangan gara-gara melihat orang kafir pakai baju lalu kita telanjang, kan tidak benar. Bukan begitu. Jadi kita harus melihat hakikat seperti apa. Tapi kalau memang di situ ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, maka Anda perlu menjelaskan, bukan perlu meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena dalam asal sunnah ada, mewangikan ruangan itu adalah asli sunnahnya ada. Mewangikan tempat itu asli sunnahnya ada, dasar sunnahnya ada. Maka Anda harus luruskan, Bu, gak ada roh-rohan ini, gak ada danyangan, gak ada wabikulanya, gak ada. Ini kita membuat mewangian karena mengundang malaikat. Mudang malaikat rahmat selesai beres dan juga enak nyaman nih kalau misalnya kalau kumpul terus wangi kalau baunya itu kan memang selama ini sudah identik dengan perdukun yang namanya kemenyan di Indonesia ya. maka ada kemenyan Arab, ada istilah itu kemenyan Arab jual mahal ya, kemenyan Arab lagi kita punya sekarang kemenyan Arab itu jangan sampai Al-Bahjah nanti tinggal perdukunan karena nyalakan kemenyan. Kemenyan Arab itu ada. Baik. Baik, Bu. Kemudian yang kedua nih Bu ya, tentang masalah Rebowo Kasan ya. Sama, itu seperti apa? Dulu barangkali, tinggal kita lihat maksudnya seperti apa. Intinya begini, Anda jangan terlalu alergi dengan istilah perkumpulan orang-orang. Yang penting isinya di dalamnya itu apa? Syariat atau tidak ada syariatnya. Kalau berkumpul di situ hanya untuk orang silaturahmi, kapan setelah Rabu, kasan, Jumat, kasan, atau Selasa, kasan, itu tidak penting ya. Hanya sudah menjadi tradisi di situ orang pada berkumpul, kemudian di situ ada orang mungkin apa bacaan yang baca, membaca solawat atau yang lainnya. Kalau yang di dalamnya adalah sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang pernah diajarkan Rasulullah, maka itu adalah wajar-wajar saja. Tapi bukan berarti meyakini setiap hari Rabu Kamis itu ada sesuatu yang enggak. Rahmat Allah akan datang dengan orang-orang yang baik, dengan menyebut nama-nama soleh. Kata Imam Syafi'i, inda zikri solehin tatanazzalur rahmat. Jika di situ ada disebut orang-orang yang soleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu alergi dengan sebuah kebiasaan. Biarpun kami tidak melakukan Rabu Wakasan, akan tapi kami pun tidak akan alergi dengan orang mengadakan Rabu Wakasan. Hanya kita himbau jika itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka lakukan. Apa? Maka rubah. Ya, kalau sesuai dengan syariat misalnya di situ untuk apa sih? Rabu Wakasan, syukuran atau apa, minta perlindungan pada Allah, minta tolak bala, ditolak bala, maka itu adalah hal yang baik. Memang kita diajarkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dan minta pertolongan dari Allah. Ini adalah sesuatu yang wajar saja. Tapi kalau sudah berubah menjadi tradisi, termasuk maulid dan sebagainya, adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah ada ajarannya. Tapi kalau sudah berubah menjadi sesuatu yang diharamkan, melakukan sesuatu yang dilarang, maka itu menjadi tidak boleh karena sesuatu tersebut, karena larangan sesuatu yang terlarang tersebut. Ini harus kita pahami di dalam memahami sebuah kegiatan. Nah, maka dari itu kami berpesan sebetulnya di Al-Bahjah ini, barangkali mendengar suara ini, kita ingin mengadakan perayaan maulid nabi atau acara mendoakan para guru-guru dan sebagainya, itu adalah dengan cara yang syar'i. Makanya waktunya kita pilih adalah jam 8 pagi sampai jam 12, supaya mereka tidak meninggalkan kegiatan kewajiban sholat dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak akan mengadakan acara besar di malam hari, karena khawatir orang yang dari jauh, laki perempuan dan sebagainya, yeah, takut melakukan sesuatu yang diharamkan. Biarpun keluarnya seorang perempuan dengan mahram tidak apa-apa, tapi yang tidak terkontrol barangkali nanti dengan naudzubillah zaman pergaulan yang semacam ini ya. Maka kita adakan di siang hari untuk aman. Dan kita pun mengimbau bahwasanya perayaan maulid nabi harus tetap sesuai dengan syariat. Jangan sampai diundang sesuatu yang haram, konser dan duet, konser ini, konser itu. Itu tidak kita inginkan. Nah, itu aslinya sesuatu yang biasa. Bahkan kemudian kami juga menghimbau, jika ada sebuah tradisi satu kampung, tradisi Hindu Buddha sekalipun, itu diislamkan. Misalnya orang sudah biasa kumpul untuk melakukan sesuatu, maka tetap saja perkumpulan itu kita adakan, tapi isinya kita rubah, sehingga sampai lupa dengan kisah Hindu Buddha. Sungguh, kalau orang sudah melupakan itu semuanya, maka itulah menjadi sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah. Jadi Rabu Wakasan, kami memang tidak pernah melakukan Rabu Wakasan dan tidak ada acara Rabu Wakasan di pesantren. Agar tadi, karena ini dilakukan banyak dari para ustadz-ustadz, kita ingin tahu hakikatnya apa. Jika hakikatnya adalah sesuatu yang diajar, apa hakikatnya bukan melanggar Rasulullah, melanggar Allah, maka Rabu Wakasan itu adalah boleh-boleh saja. Karena sesuai dengan kaidah man sana fil islami sunnatan hasanatan, yeah. Jadi mengumpulkan orang kapan saja boleh, yeah. Baik. Oh, ada lagi di satu pertanyaan Bu yang kaitannya dengan apa namanya? Tema kita ya, masih ada ini katanya, apakah akidah Maturidiyah dan Mu'tazilah adalah hak? Apakah pelaku kullu bid'ah dhalalah yang juga berbuat sunnah akan ditimbang dulu amalannya Bu ya? Katanya dari hamba Allah. Mu'tazilah adalah punya pemikiran-pemikiran yang sesat. Mu'tazilah. Kalau Maturidiyah adalah kurang lebih beda dengan Asy'ariyah. Jadi Maturidiyah dan Asy'ariyah itu adalah satu cara berpikir tentang keakidahan yang dibangun oleh Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Maka dua-duanya adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Maturidi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, memang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran akidah dari kaum Mu'tazilah, yang apapun bentuknya Mu'tazilah masih dianggap sebagai kaum muslimin yang punya kesesatan-kesesatan dalam pemikiran. Baik, memang ada bid'ah-bid'ah akidah di dalam kaum Mu'tazilah. Tapi kalau Maturidiyah adalah sama dengan kita, Maturidiyah, Asy'ariyah. Hanya ada perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu penting. Maturidiyah itu banyak di India. Jadi kalau barangkali para kaum muslimin tahu, Syekh Ilyas dan para pengikut jamaah tabligh di India, itu mereka adalah punya akidah ahli sunnah wal jamaah Maturidiyah. Makanya para sahabat-sahabat yang bergabung di dalam jamaah tabligh Khuruj, mereka harus lebih tahu tentang akidah Maturidiyah. Nah, tapi karena di Indonesia Anda memperdalam Asy'ariyah sama, karena Maturidiyah dengan Asy'ariyah tidak banyak berbeda. Satu. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan Asy'ariyah. di Mesir Asy'ariyah. Makanya kalau Anda mendengar orang yang membenci Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Syari atau ulama Asy'ariyah, maka ketahuilah itu adalah ciri orang itu adalah sesat. Karena apa? Menyesatkan sesuatu yang benar. Sebab berbeda boleh, tapi kalau sudah mencaci jadi tidak boleh. Wallah, kecuali Mu'tazilah itu sudah benar jelas-jelas ya. Ada beberapa pemikirannya. Tapi Imam Ghazali sendiri tidak berani mengatakan kafir Mu'tazilah. Biarpun ada dari kaum ahli sunnah mengatakan Mu'tazilah kafir. Waktu masalah kudratullah, kudrat-kudrat kita itu, kudratnya seorang hamba dan masih banyak hal-hal. Akan tapi Imam Ghazali mengatakan tidak berani mengkafirkan orang Mu'tazilah karena masih menghadap ke kiblat. Itu adalah salah pahaman dalam ijtihad memahami akidah saja. Tapi tetap ada kesesatan-kesesatan Mu'tazilah. Berbeda dengan akidah-akidah yang lain kayak liberalisme dan itu keluar dari Islam sudah jelas. Baik Bu ya, kelihatannya kita harus segera mengakhiri jumpaan, perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena di studio sudah menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit. Artinya tinggal 5 menit ke depan. Dan buat sahabat-sahabatku yang mungkin SMS-nya belum sempat dibacakan karena waktu, akhirnya nanti kita nantikan ya. Tapi insya Allah untuk SMS yang belum dijawab, kita akan jawab pada minggu-minggu akan datang. Nah, jadi kelihatannya memang kebanyakan pertanyaan adalah tentang amalan. Iya. Jadi amalan ini apakah bid'ah? Amalan ini semuanya hampir sama. Akan dibahas minggu. Akan kita bahas, akan kita bahas minggu depan. Jadi buat sahabat itu tidak sah kecuali semuanya memahami hakikat bid'ah dahulu. Hakikat bid'ah. Jadi kalau semua memahami hakikat bid'ah, semua akan bisa menerjemahkan, bahkan diserahkan kepada orang untuk menghukumi nanti. Karena sudah yang penting buat tahu rumusnya. Orang awam pun langsung mengatakan kalau orang membunuh haram kan? Iya. Karena menyakiti orang lain. Iya. Jelas. Jadi nanti kalau sudah punya kuncinya mudah. Kuncinya mudah ya Bu ya, bahwasanya amalan definisinya. Dulu, ya. Dalam, jadi insya Allah untuk yang bertanya tentang masalah amaliah-amaliah apakah di bid'ah atau tidak gitu ya, insya Allah minggu depan paham dulu ya, harus paham dulu tentang hari ini, pembahasan tema hari, tema hari ini yaitu tentang makna yang sebenarnya tentang bid'ah ya. Iya. Baik sahabatku, dan akhirnya kita akan tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kami Bu Yaya ya, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. آمين يا الله. يا الله تنجوكن kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk bisa kami ikuti. Amin. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan untuk bisa kami hindari. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari bid'ah, dekatkan kembali kepada sunnah. Amin. Berikan kepada kami pemahaman yang benar tentang bid'ah dan sunnah. Amin ya Allah. Agar kami bisa mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah ya Allah. Amin. Ya Allah, di antara saudara kami yang masuk dalam bid'ah, angkat mereka, lepaskan dari bid'ah. Dan di antara saudara kami yang belum faham bid'ah, berikan pemahaman dengan bid'ah ya Allah. Di antara saudara kami yang telah membid'ahkan yang sunnah, maka ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Jangan sampai mereka zalim kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami ya Allah di rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabbana, hidupkan kami dengan sunnah, matikan kami dengan sunnah. Ya Allah, bangkitkan kami ya Allah kelak bersama sahibus sunnah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertemukan kami kelak di surga dengan habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lidah kami ya Allah, nikmat darimu, jangan sampai lidah kami menjadi orang lain ya Allah. Jika ada orang berbeda dengan kami di dalam masalah-masalah yang kami bahas pada saat ini ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kebenaran, dan berikan kepada saudara-saudara kami adalah keinsyafan. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Hati mereka ya Allah, hati mereka ya Allah, pertemukan dengan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Amin. Jangan sampai ada percecokan di antara orang-orang yang mengurusi kaum muslimin. Jangan sampai ada perselisihan di antara para ulama ya Allah. Amin. Jika itu memang perbedaan, ya Allah, jadikanlah perbedaan ini adalah menjadikan kelegaan, menjadi sesuatu yang nyaman bagi umat. Amin. Jangan sampai karena perbedaan para ulama lalu umat ini jadi korban ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat ya Allah. Amin. Dan hancurkan semua orang-orang yang menjadikan kehancuran Islam dan kaum muslimin ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada orang-orang yang memberikan pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkanlah dalam bayar hutang kami. Ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman, iman, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Amin. Baik sahabat radio 1.9 FM, akhirnya saya Ozan dan saya Ozi. Pamit undur diri ya, saya Ozi, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan di waktu dan gelombang yang sama tentunya. Dan akhirnya mari kita tutup acara ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.